namanya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang, apa gunanya? Kami bekerja sehari-hari untuk belanja rumah sendiri. Walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang, apa gunanya? Kami sembahyang sembahyang sunnah yang ada, bukan sembarang, supaya Allah menjadi senang. Kami bekerja hati lari yang supaya Allah menjadi senang. Hati bekerja hati lari. Di sana